Rasanya rina, sesa dijajah baheula, ku nujangkung siwalana, tilu setengah abad lilana, cenah. Tului katambahan peri, dikekesak dirarajen, ku si penek nyasi Jepang, tilu setengah tahun lilana. Saprak merdeka kan nyeri kasambung deui dijajah ku nusa bangsa puluhan tahun lilana kagara bebas tidinya ayeuna urang sakabe dijajah diri sorangan dijieun jara di bludre yang jadi anarkis gampang ngambek jeung ngaruksa resep pasea jeung dulur teu dihandap teu diluhur nu maok hayam dibeuleum nu maok motor dibeuleum tukang copet tukang jamret nyawana lengit disambut ari bangsa anu gede adem ayem hare-hare wareg dahar di brasare di aran teping pepende salah mung aku salah hukum mung dihukum kucing bangsat pinter nyumput duka nyumput na di mana nu nyumput di belah kaler nu neangan ping kakidul nu nyumput lompat ka wetan nu neangan ping kakulon disebut kucing kucingan da iya mah kucingnya disebut ken bobodoran dan pika seri. Adem ayem hare-hare wareg dahar ti brasare di aran tepi pepene salah mung aku salah ku hukum mung dihukum ucing garong pinter nyumput duka nyumput na di mana nu nyumput di belah kaler nu neangan ring kakidul nu nyumput lompat ka wetan nu neangan ring kakulon disebut kucing-kucingan da ieu mah kucingnyaan disebutkeun bobodoran da henteu pika serieun nu nyumput di belah kaler nu neangan ring kakidul nu nyumput lompat ka wetan sebut kucing-kucingan da ieu mah kucingnyaan disebutkeun bobodoran. seri.